L'ama kupikir rendra kembali dan tinggal sendiri dalam rindu ini dan saya bertanya kau di mana. Lalu, begitu indah di masa itu. Namun segores pilu, sengaja sempat kau itu tipu. Membuat kau merasakan luka yang amat mendalam. Sesalah semua melakukan kesalahan yang hancurkan tong hubungan. Sampai sekarang ini saya menyesal dan ingin kembali. Tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Dan saya berjanji, saya tak akan ulangi semua kesalahan ini. Sunyi sendiri awali sepi, rindu bertolak tanpa bertepi. Balik kemari dan kau genapi cinta yang sempat tong gua ratapi. Obati rindu dan kau kembali seperti awal yang saya kenali. Rasa ni bahkan belum berali, cinta yang sama yang saya awali. Jujur saya rasa jika lo sayang, balik ke sini dan saya terbayang. Indah paras saat malam, doa sampaikan titip salam. Demi kau dan saya pun berjuang dan berharap ada peluang untuk sayang kau balik pulang. Balikan rasa yang sempat hilang. Biasa kasih tradeng uang, sampai kini masih rindukan peluk. Jikalah rindu kau saya sempatkan untuk lipat sa tangan, lupakan yang buruk. Berharap saya diberi sebuah petunjuk untuk kembali melengkapi dan jadikan kau sebuah harapan. Ternyaman saya ingin terulang, kau perlu masa mari tong pulang. Kejar mimpi yang dulu sempat hilang, tada salah jika tong mengulang. Sebisa mungkin akan saya kejar, solo malam kau saput tempat sandar. Balik temani dolar saya agar lupakan yang lama dan tong belajar. Kau juga tahu sama siapa paling nyaman, jalan ini aman saat kau disapu tangan. Sabar pernah jadi jalan ini nanti mulus. Kalau rusak harus urus, jangan belok harus lurus. Yesterday itu history, besok biarlah jadikan misteri. Jalan sampai mana tak ada apa yang saya cari. Panggil kau pun nama Babeb, coba dulu kemari. Coba adaptasi siksa hati yang terpasti. Kasih yang kau kasih masih alas untuk spasi. Susu terlanjur bawakan sabuk konsentrasi. Susah dengan yang lain hanya hadirkan frustrasi. Raga boleh pindah tapi tahu arah rumah. Cinta di sahati masih titik belum koma. Sesu tahu salah biar jadi pelajaran. So baby please come back ini sabuk pesan. Balik sayang, balik sayangku.